Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara inti pesan yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an kepada manusia di antaranya adalah membangun kesadaran bahwa siapa Allah dan siapa makhluknya. Maka melalui ayat-ayatnya itulah kalimat-kalimat yang diuntai, dirangkai, disajikan dalam ayat-ayat itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana Allah ingin menyentuh tingkat kesadaran bahwa manusia itu punya Tuhan, bahwa Allah itulah yang menciptakan manusia. Maka dengan kesadaran inilah nanti manusia bagaimana menjalankan apapun yang Allah perintahkan, tidak ada sedikitpun penolakan, tidak ada sedikitpun gugatan, apalagi hal-hal yang tidak sepantasnya diyakini oleh seorang muslim. Itulah yang disebut dengan al-iman. Nah, maka salah satu gaya komunikasi yang Allah sampaikan ketika mengenalkan zatnya kepada manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan bahwa dialah Rabbun Nas. Rabb itu dialah yang mengurus manusia, dialah yang mengatur manusia, dan dialah yang menciptakan manusia. Kenapa Allah kenalkan dengan fungsi sebagai Rabbun Nas? Sebab ketika manusia membajak kalimat Rabbun, maka peluang manusia menjadi Tuhan itu sangat tinggi sekali. Ketika manusia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menolak ketika manusia mengurus kehidupannya, mengurus dirinya, bahkan mendapatkan rezeki hasil usahanya. Maka salah satu hal penting Allah sampaikan, siapa Allah itu? Dialah Rabbun Nas. Yang kedua adalah siapa Allah itu? Dialah Malikin Nas, pemilik, menggenggam, yang menguasai manusia. Maka tidak ada yang terjadi di alam dunia ini kecuali dengan izin Allah. Andai saja saat ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa menatap wajah orang lain dengan mata kita, itu izin Allah. Andai saja saat ini kita, kaki kita bisa melangkahkan ke masjid itu, ini izin Allah. Dan setiap apa yang terjadi hakikatnya adalah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi masalahnya, apakah segala yang diizinkan itu Allah ridho atau tidak? Itu akan menjadi hisab nanti di yaumul akhir. Ada orang yang diizinkan, maka dia gunakan izin itu diselewengkan untuk memenuhi hawa nafsunya. Ketika tangannya diizinkan, maka tangannya mengambil, melakukan kemaksiatan. Ketika matanya diizinkan melihat, maka dia gunakan matanya itu untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diizinkan dengan kekuasaannya, maka dia gunakan kekuasaan itu untuk menjauhkan manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua, ada izin itu digunakan dengan hal-hal yang diridhoi. Maka diantaranya adalah menggunakan segala fasilitas izin-izin itu dengan melaksanakan kewajiban, ketaatan, ibadah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu saat nanti ketika izin itu dicabut, diambil kembali, saatnya tiba nanti, maka dia akan menjadi saksi bagi kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Coba tanyakan ke tangan kita, apakah tangan ini akan menjadi saksi, memberatkan kita atau meringankan kita? Coba tanyakan kepada mata kita, apakah mata ini akan menjadi saksi yang memberatkan, bahkan membojokkan kita atau meringankan kita? Maka sejak saat itulah di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan izin-izin itu kepada manusia yang hanya sementara saja. Dan yang ketiga adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada manusia dengan uslub gaya bahasa, dialah ilahin nas, dialah Tuhan yang layak disembah oleh manusia, Tuhan yang tidak membutuhkan ibadah-ibadah manusia, dan Tuhan yang tidak membutuhkan yang lain selain dirinya saja. Oleh sebab itu, maka ketika Allah kenalkan kepada manusia, maka supaya manusia itu hanya meminta beribadah, taat dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya, Tuhan yang lain yang berpotensi menjadi Tuhan bisa jadi uang kita, pangkat kita, jabatan kita, istri kita, dagangan kita, dan usaha-usaha lainnya yang siang dan malam menjadi ditaati oleh manusia. Oleh sebab itu maka itulah salah satu bagaimana upaya Allah melalui ayatnya mengenalkan zatnya kepada manusia, supaya manusia punya kesadaran bahwa dialah makhluk, dan dalam maksudnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, salah satu uslub gaya bahasa yang Allah gunakan untuk membangkitkan tingkat kesadaran manusia beragama adalah menggunakan kalimat-kalimat penyesalan. Menggunakan kalimat lau dalam bahasa Arab atau laita. Contoh misalnya ketika Allah jelaskan kepada kita selaku pembaca, bagaimana dalam surah An-Naba Allah sampaikan orang kafir yang menyesal selama hidupnya dia tidak iman, maka dia mengatakan, ya laitani kuntu turoba, duhai andai saja saya ini menjadi tanah, menjadi binatang yang tidak akan dihisab, tidak akan dimintai tanggung jawab. Menyesal sekali, kenapa dulu di dunia kesempatan demi kesempatan, siang berganti siang, siang dan malam terus berganti, kenapa kesempatan itu tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin? Maka Allah menggunakan kalimat laita. Di ayat lain Allah katakan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai saja dulu aku punya kekayaan, punya harta, aku sedekahkan dengan maksimal, maka aku tidak akan menyesal begini. Itu adalah penyesalan yang Allah ungkap kepada kita untuk membangun kesadaran, yang lebih jauhnya adalah bagaimana langkah kita menjalankan amanah hidup di dunia ini. Sehingga Allah sudah sampaikan, maka penyesalan itu jangan sampai kita akibat meninggalkan peluang-peluang yang sudah Allah berikan. Sudah berapa banyak waktu, kesempatan datang kepada kita, dan dalam waktu yang sama kita melalaikan begitu saja. Sudah berapa lama kesempatan itu sampai kepada kita, kita meninggalkannya begitu saja. Bukankah Allah sudah sampaikan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamun. Baru penyesalan, dia mengatakan, andai saja saya tahu dulu, andai saja saya memaksimalkan waktu dulu, tapi kesempatan itu sudah tidak ada dan tidak bisa kembali ke dunia. Inilah fase-fase kehidupan yang Allah sampaikan. Al-hakum, hakikatnya itu adalah kesenangan, kenikmatan, kesibukan yang bisa melalaikan, menipu, melupakan manusia untuk dekat kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai Allah mengingatkannya harus dengan kematian. Andai saja Allah sudah mengutus kepada kita, kalau Allah sudah menyampaikan petunjuknya kepada kita, Quran yang begitu banyak 30 juz, Quran yang 6666 ayat, kalau saja kita masih belum kenal kepada Allah, harus dengan apalagi Allah mengenalkan zatnya kepada manusia. Allah sudah mengutus hadis yang begitu banyak, yang sampai kepada kita ada 150,000 hadis. Kalau kita masih tidak kenal kepada Allah dan perintahnya, harus dengan apa lagi Allah mengenalkan kepada kita selaku manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka jangan salah melangkah, jangan salah menentukan, jangan salah mengambil kebijakan. Semua ada panduannya, panduan itulah yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, meneladani dan mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم